satu yang ku cari, cinta yang sejati. Bagiku dalam dunia ini hanyalah cinta yang dicari. Gunung pun ku daki, laut ku seberangi, tak satu pun yang ku dapati. Setelah lama berkelana, bertahun sudah mencarinya. Hanya inilah yang aku jumpa, cinta seorang gadis desa. Maksud aku merayu, hanya sekedar menyapamu. Semoga cinta ini hanya satu dalam hidupku. Walau sampai di akhir nanti, takkan dapat terpisah lagi. Bagiku dalam dunia ini hanyalah cinta yang dicari. Gunung pun ku daki, laut ku seberangi, tak satu pun yang ku dapati. Maksud aku merayu, hanya sekedar menyapamu. Semoga cinta ini hanya satu dalam hidupku. Walau sampai di akhir nanti, takkan dapat terpisah lagi. Gunung pun ku daki, laut ku seberangi, tak satu pun yang ku dapati. Setelah lama berkelana, bertahun sudah menunggu.